taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Walau kita tak pernah bersua, tapi